khususnya kepada pertama kepada Bapak Ramadi, kedua Bapak Haji Burhanuddin Sutarno, yang ketiga kepada Bapak Andika Catur, karena ketiga beliau ikut menyumbangkan tenaga, pikiran, dan lain-lain terwujudnya pembangunan masjid Baitul Muttaqin SMP 1 Jambi yang saat ini kita tempati sholat bersama. Mudah-mudahan ketika beliau senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala amal ibadah dan amal jariahnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinya wa ila Rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأقوات نسهم على معارف الدين وبيقنا بك بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أكبر الله senantiasa mengistiqomahkan keimanan dan ketakwaan kita yang memang kadangkala bertambah dan kadangkala berkurang, dengan terus melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi sekaligus membenci apa yang menjadi cegahan dan larangannya. Rasa syukur yang paling dalam juga kita curahkan kepada Ilahi Rabbi yang telah menganugerahkan aneka ragam kenikmatannya, di mana kita merasakan betapa hati nurani kita begitu tumpul, rasio dan akal kita begitu picik dan keras sehingga kita tidak mampu menghitung secara kuantitatif semua nikmat dan anugerah Allah Ta'ala, atau bahkan mengkuburnya. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencanangkan dan membangun pilar-pilar agama Islam ini di atas beberapa rukunnya yang lima, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa salat wa ita zakah wa shaum ramadan wa hajjal baita man istata'a ila sabila wa man ata bihunna kalimati faqad ahkamal iman, yang artinya mengucapkan syahadat atau persaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah hambanya yang diutus untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam, menjalankan ibadah sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang berkemampuan. Barang siapa yang menjalankan semuanya dengan penuh kesempurnaan, maka sungguh telah sempurnalah keimanannya, dan barang siapa yang mengurangi salah satu saja daripadanya, maka sesungguhnya ia telah merendahkan hak Tuhannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menyadari tentang hal ini, sejak sebelum yang lalu Allah telah membuka bulan-bulan hajinya dengan bulan Syawal. Di bulan Zulqa'dah ini, sebagaimana lazimnya saudara-saudara kita ini yang hendak menunaikan ibadah haji tengah mempersiapkan diri untuk keberangkatannya. Apakah yang mesti kita persiapkan? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di musim haji seperti ini, lalu kita teringat pada sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al-umratu lil umrah kafaratul lima bainahuma wal hajjal mabrur laisa lahu jazainal jannah. Yang artinya menunaikan umrah hingga pelaksanaan yang berikutnya adalah menjadi kafarah atau pelebur segala dosa yang ada di antara keduanya, dan haji yang mabrur tak ada balasannya yang lebih tepat kecuali surga. Urusan haji memang merupakan masalah yang unik. Banyak orang yang hanya memandangnya sebagai salah satu rukun Islam atau kewajiban bagi muslim yang mampu. Ada pula yang memandangnya sebagai semata-mata anugerah dari Allah atau panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka yang memandang haji sebagai anugerah atau panggilan Nabi Ibrahim umumnya beranggapan bahwa haji hampir tidak ada kaitannya dengan kemampuan. Keyakinan semacam ini kemudian terkukuhkan oleh realita kenyataan yang ada, bahwa siapa saja asal sudah mendapat panggilan dari Nabi Ibrahim, melarat pun orang akan naik haji. Sebaliknya, kalau masih belum mendapat panggilan dari bapaknya para nabi itu, orang kaya pun tidak akan berangkat. Adapun bagi mereka yang memandang haji sebagai cita-cita hidup, umumnya haji merupakan cambuk pendorong untuk giat bekerja dan menabung. Mereka bekerja dan menabung sampai terwujud apa yang mereka cita-citakan itu. Apapun pandangan seorang tentang ibadah haji, yang jelas sejak-jaknya kita memanjatkan doa kebaikan untuk saudara-saudara kita yang akan menunaikan haji. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mazkura wa tamman maqura wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah mereka yang menunaikan haji menjadi haji-haji yang mabrur, perjalanan yang penuh rasa syukur, dosa-dosa yang terampuni, dan perdagangan yang tiada kerugian. Tetapi perlu diingat bahwa kata sementara orang arif, doa semacam ini hanyalah penanam minyak pelumas bagi melincinkan jalannya roda ibadah dan amalia menuju tujuannya, yakni penerimaan Allah dan ridho-Nya. Maka menurut pemahaman ini, pelumas saja tentulah tidak cukup, apalagi tanpa roda sama sekali. Sedangkan roda itu pun masih diperlukan pengetahuan bagaimana cara menjalankannya dan kesesuaian praktek menjalankan dengan pengetahuan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam kaitannya dengan ibadah haji, di samping pelaksanaan rukun-rukunnya, kebenaran dan keikhlasan niat merupakan komponen rodanya yang sangat penting dan menentukan. Sebab tanpa niat tak ada ibadah, dan mereka yang berhaji bahkan beramal apa saja akan mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya sah dan sempurna setiap bentuk amal apapun adalah tergantung beberapa niatnya, dan bagi setiap personal akan mendapatkan apa yang diniatkan. Lebih lanjut, yang artinya mereka yang berhaji dengan niat memperoleh julukan haji akan mendapatkan julukan itu. Mereka yang bertujuan melaksanakan rukun Islam akan terbebas dari tuntutan kewajiban rukun kelima ini. Mereka yang berniat mendapatkan haji mabrur akan mendapatkannya. Mereka yang semata-mata ingin memperoleh Allah akan memperolehnya. Demikian seterusnya. Dan dari niat ini pulalah akan tercermin sikap masing-masing yang bersangkutan dan akan tumbuh atau meresuk dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Niat yang benar dan ikhlas akan menuntun seseorang yang melaksanakan ibadah kepada jalannya yang lurus dan benar, dan di perjalanan ibadahnya tidak terbelokkan oleh nafsu dan keadaan yang menyesatkan. Sebaiknya niat yang tidak benar atau kurang ikhlas akan dengan mudahnya dibelokkan menjadi sebuah kepentingan untuk mencari kepuasan diri sendiri. Tentu saja di samping niat yang benar dan ikhlas, masih diperlukan pengetahuan dan pemahaman terhadap ibadah yang dilaksanakan itu sendiri. Karena tanpa ilmu, bagaimana orang dapat beramal dengan baik? Menurut sederhananya saja, bila tanpa diilmuni, akan hanya sia-sia. Ingat kita pada statement atau pernyataan Imam Syafi'i, yang artinya, barang siapa menginginkan dunia, dia harus berilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, dia harus berilmu. Dan siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, dia juga harus berilmu. Sebagai akhir dari khutbah ini, marilah kita menyebutkan doa. Mudah-mudahan tidak ada di antara saudara-saudara kita yang sepulang dari ibadah haji tidak menjadi lebih baik dan justru perilaku dan ibadahnya lebih buruk dari sebelumnya. Sebab alangkah sia-sia dan sayangnya jika kita telah bersusah payah mengorbankan banyak hal seperti harta, tenaga dan pikiran, tahu-tahu haji kita tidak diterima Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fi hadzal Qur'an al-'adzim wa naf'ani wa iyyakum min ayati wa dzikri raqib wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'aliim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Bihi amanu man jaa wa qabal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullaha wa a'lamu anna Allah yuhibbu man qalimul umur. Wayakrahu sabata fiha yuhibbu min ibadi ayyakunu bi takmil islamihi wa imanihi wa innahu la yahdil qawmal fasikin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita sallama wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin al jinnat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat وقاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا عن نعمه يشكركم ورزق الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. وقامت الصلاة وقامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اهدنا الصراط

Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa